hanya untukmu. Setiap saat berdoa untukmu. Kesetiaan yang kumiliki tak pernah memudar. Cintaku ini tiada air menanti hujan turun dari langit. Kerinduanku pada dirimu tak pernah berhenti walau berjuta godaan mengganggu. I know.